1299, Osman I ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Kesultanan Seljuk. Dan pada saat itu, Osman I mulai memperluas wilayahnya ke wilayah Anatolia. Kemudian sebagai pemimpin, Osman I ini mempunyai keterampilan diplomasi yang baik, di mana ia memanfaatkan ketidakstabilan politik di sekitarnya dan berhasil memperluas wilayahnya. Ia juga berhasil mengorganisir pasukan dan menerapkan taktik militer yang efektif. Ia memanfaatkan pertempuran kecil melawan musuhnya termasuk Bizantium. Nah, selain itu, Osman I juga berperan dalam membangun identitas Islam sebagai fondasi bagi pemerintahan, meskipun ia mengizinkan toleransi terhadap agama dan budaya pada wilayah yang telah ditaklukkan. Kemudian pada tahun 1326, Osman I wafat dan kekuasaannya diteruskan oleh putranya, yaitu Orhan. Orhan melanjutkan ekspansi dan menjadikan Bursa sebagai kota pertama Kesultanan. Pada masa pemerintahannya, ia memperkenalkan reformasi administrasi dan militer yang di dalamnya termasuk pembentukan pasukan elit yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Turki Utsmani. Kesultanan ini berkembang dengan cepat dan beroleh kekuasaan yang lebih besar. Osman I dan penerusnya berhasil mengubah kesultanan kecil menjadi kekuatan besar yang mendominasi di kawasan tersebut. Kemudian, kekayaan Turki Utsmani. Pada hingga kejayaan Turki Utsmani pada tahun 1453 sampai dengan 1683 adalah periode di mana kerajaan ini mencapai kekuatan politik, ekonomi, militer, dan budaya yang sangat besar. Nah, sana ada penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II. Ia menandai akhir kekaisaran Bizantium dan awal dominasi Kesultanan Utsmani di wilayah tersebut. Pasukan Utsmani itu mempersiapkan perang ini dengan pembangunan benteng, mur yang besar dan pasukan besar termasuk pasukan elit Yanisari. Setelah hampir 2 bulan pembangunan Konstantinopel dan dikenal Utsmani, serta mengakhiri kekaisaran Bizantium dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Selain penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, masa kemasan juga ditandai dengan keberhasilan sultan-sultan besar seperti Sultan Muhammad II, Salim I, dan Sulaiman I. Mereka memperkuat wilayah Utsmani, memperkuat kekuatan militer, melakukan reformasi, serta memajukan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan Sultan Sulaiman I ini yang dikenal sebagai Sulaiman Agung merupakan puncak kejayaan Utsmani. Dan masa ke masa ini juga digandai dengan kemakmuran ekonomi dan perdagangan Utsmani serta kemitraan dagang dengan Eropa dan Asia. Kemudian kemakmuran ekonomi dan perdagangan. Selama masa ke masa ini, pengetahuan yang budaya Utsmani juga berkembang pesat seperti bidang astrologi, kedokteran, matematika, geografi, dan kartografi yang mengalami kemajuan signifikan. Serta seni dan budaya Utsmani juga berkembang pesat dalam arsitektur, sastra, kaligrafi, musik, dan seni dekoratif. Bahkan para ilmuwan, seniman, dan ulama Utsmani menjadi terkenal atas karya-karya mereka yang berpengaruh. Namun, setelah tahun 1683, Turki Utsmani mulai menghadapi berbagai tantangan yang mengarah pada awal pengguguran kekaisaran, yakni pengguguran dunia kedua, pengguguran ekonomi, perang berlarut-larut, dan konflik internal merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Utsmani setelah masa kemasan mereka. Nah, masa kemasan Turki Utsmani pada tahun 1453 hingga 1683 merupakan periode penting dalam sejarah dunia. Kekaisaran ini mencapai puncak politik, ekonomi, militer, dan budaya yang membagikan warisan yang berpengaruh hingga sekarang ini. Selanjutnya masa kemunduran Turki Utsmani. Masa kemunduran kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1683 sampai 1827 merupakan periode yang ditandai dengan berbagai peperangan, militer, masalah internal, dan tantangan eksternal yang memperlemah kekaisaran. Setelah mencapai puncak kekayaan pada abad ke-16, Turki Utsmani mulai menghadapi berbagai tantangan yang akan menjadi awal dari kemunculannya. Pertama itu pemasukan Mina Getua pada tahun 1683, kedua kejatuhan ekonomi dan drama berlalu. Faktor berikutnya yang menjadi pemicu munculnya kerajaan Turki Utsmani yaitu munculnya politik baru di bangsa Eropa, konfrontasi secara langsung dengan kekuatan Eropa yang dimulai abad ke-16 Masehi. Pada saat bangsa-bangsa dengan kekuatan ekonomi masing-masing mencoba memonopoli tatanan perekonomian dunia. Baik, selanjutnya adalah upaya modernisasi dan transisi dan reformasi. Upaya modernisasi dan transisi dan reformasi ini adalah sebuah momen penting dalam sejarah Utsmaniyah yang berlangsung pada abad ke-19. Nah, transisi sendiri itu berarti periode Utsmani, di mana ini merujuk pada serangkaian reformasi administrasi, hukum, dan juga militernya yang dilakukan oleh pemerintah Utsmaniyah ini. untuk menyelamatkan kekaisaran dari kemunduran dan mempertahankan kedaulatannya. Nah, ada beberapa poin penting dalam reformasi Tansimat, yaitu yang pertama perubahan hukum dan kafir. Nah, di sini dia itu sudah memperkenalkan hukum ini lebih modern berdasarkan dengan hukum sekuler, di mana itu dia mengurangi pengaruh syariah dalam urusan sipilnya. Terus kedua adalah pendidikan dan modernisasi birokrasi. Nah, di sini dia itu mulai memperkenalkan sekolah-sekolah sekuler yang berdasarkan pada sistem pendidikan barat. Terus militer dan administrasi. Di sini mereka itu sudah memperbaharui senjata-senjatanya dan juga taktik militernya. Terus hak ekonomi. Nah, di sini mereka itu sudah memberikan pajak yang adil dan juga administrasi keuangannya itu sudah transparan. Terus perlindungan dan hak individu. Di sini Utsmaniyah ini sudah mulai menghapuskan perbudakan. Terus selanjutnya ada masa krisis dan perang dunia. Nah, pada masa krisis dan perang dunia ini adalah salah satu momen terbesar di sejarah Utsmaniyah karena ini mengakibatkan keruntuhan kepada kekaisaran Utsmaniyah. Di mana itu kemunduran kekaisarannya itu disebabkan oleh mundurnya kekaisarannya, dan juga Utsmaniyah ini sudah mengalami penurunan selama abad ke-19 yang mengakibatkan hilangnya banyak wilayah strategisnya. Terus keterlibatannya pada Perang Dunia ke-1 yang dimana Utsmaniyah ini bergabung dengan Rusia Federal dan juga melakukan perjanjian dengan Rusia Federal, di mana Rusia Federal itu terdiri dari Jerman, Australia, dan Hungaria. Nah, Utsmaniyah itu berperan di Timur Tengah. Terus pertempuran perang penting. Nah, di Utsmaniyah juga ini bergabung di pertempuran Gallipoli dan juga revolusi Arab yang bisa melemahkan posisi Utsmaniyah. Terus perjanjian Sebelas yang mengakibatkan cepatnya keruntuhan kekaisaran. Terus yang terakhir adalah akhir kesultanannya itu dibubarkan pada tahun 1922 dan digantikan oleh Turki, di mana dibawa kendali Mustafa Kemal atau Turki. Ya, waktunya sudah habis. Jadi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang ingin belajar. Silakan. Kalah dalam pertempuran tersebut, dan di mana kita tahu pada saat itu Turki juga lagi kuat-kuatnya. Dan bertanya-tanya dilakukan kegagalan. Ini, Turkismani ini bekerja sama dengan Jerman sehingga bangsa kalah di bagi-bagi wilayahnya. Beserta Inggris ya bahkan berlanjut lagi Pak. Kalau pada saat itu dan pertanyaan saya itu kan ini beda ideologi dalam Turkismani serta Timur. Dan gimana kalau kita melihat pada Indonesia pada saat non-blok, dia juga setelah dimiliki oleh blok Barat bahwa kalau memang kamu tidak satu ideologi maka bergabung dengan kami karena blok Timur itu berbeda ideologi dengan Indonesia atau seperti Turkismani. Jadi pertanyaan saya apa yang dijanjikan Turkismani, apa yang dijanjikan Jerman pada Turkismani sehingga Turkismani ini ingin bekerjasama padahal dalam ideologi saja itu bertentangan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, saya menanyakan tentang yang puncak kejayaan, salah satunya penaklukan Konstantinopel. Di sini saya mau bertanya, bagaimana latar belakang jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, dan bagaimana yang mempengaruhi perdagangan rempah-rempah di Eropa, lalu apa dampaknya terhadap perdagangan di Nusantara? Apa tadi? Coba kasih pertanyaan. Kamu harus beri contoh lah, peran berantakan di depan mama. Ya, coba nanti skip lagi Ini yang terakhir. Bagaimana nantinya jika Turki Utsmani terlibat dalam perang yang pertama, apakah itu mempengaruhi peta dalam politik dan juga peta dalam dunia? Bagaimana jika seandainya Turki ini tidak terlibat dalam perang yang pertama, apakah itu ada mempengaruhi dari segi stabilitas politiknya dan juga kita wilayah dalam dunia? Ini pertanyaan berarti andai-andai. Mungkin saya berarti belum kopinya di 3 menit atau lain. Masih ada pertanyaan satu lagi. Dan pada tahun 1806 itu Turki di Perancis ya. Nah, dulu di situ kalah. Jadi Turki itu menandatangani perjanjian saya ingin tahu apa sih perjanjian tadi kira. Sampai lagi dan apa maksudnya? Kita berdaya untuk kita berangkat kita dikeluarkan ini kita masih kita hati kita untuk kita berdaya. Jadi pada tanggal 2 Agustus 1914 Turki dengan Jerman itu melakukan suatu membentuk suatu aliansi rahasia. Aliansi tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi konflik sekutu pada perang dunia satu. Yang kedua itu Turki diketahui takut terhadap Rusia yang sudah sejak lama mengancam wilayah tersebut. Nah, kemudian itu kalau dalam motivasi yang pertama ada namanya deklarasi Syekh pada 14 November 1914. Syekhul Islam mengeluarkan deklarasi suci meminta umat Islam untuk melawan Inggris, Prancis, Rusia, Serbia dan Montenegro. Deklarasi ini bertujuan untuk mobilisasi dukungan domestik dan internasional dari komunitas Muslim. Nah, kemudian juga mengenai politik, Jerman dan Turki itu membentuk suatu grup yang namanya Komite Persatuan Tujuan. Dalam grup ini dominan antara pemerintah dan cenderung pro-Jerman. Mereka merasa bahwa aliansi dengan Jerman akan membantu melindungi kepentingan nasional dan membuat dendam atas kekecewaan diplomatik pasal politik sebelumnya. Nah, yang terakhir itu adanya perombakan sehingga Turki bilang wilayah di Barat dan Balkan dalam buat Turki semani tetap. Mereka tidak mau kehilangan kontrol Anatolia dan wilayah-wilayah strategis lainnya. Mungkin itu tambahan saya. Baiklah, saudara Heru, apakah sudah diterima atau mau saya menanggapi? Menjanjikan amat banyak suatu pembangunan sekolah, salah satunya pembelian kapal perang. Walaupun tadi jawaban-jawaban yang diberikan ada janji-janji dari Jerman yang diberikan kepada Turki dan ada hubungan diplomatik, kenapa tidak pada saat Abdul Halim II saja yang pada saat menjawab itu memblok segala kekuatan bekerjasama dengan Tedrosel sehingga Turki Usmani tidak kalah, karena kan pada akhirnya juga pada saat Mehmet V ini kan tetap juga berperang. Kenapa tidak pada saat dijanjikan yang pertama itu sekitar 400.000 triliun kalau tidak salah diuangkan sekarang yang dijanjikan Tedrosel hanya untuk dalam sepetak tanah untuk bangsa Yahudi. Ya, Pak. Itu sebenarnya akar permasalahan yang dilakukan sampai sekarang. Karena itu Bapak Tidonesel yang telah selalu diplomasi Turki Usmani yang akhirnya Perang Dunia Pertama pecah. Saya berikan kepada kelompok penyanyi. Sejak ada pengetahuan saya, pada waktu Jerman sama Ottoman ini memutuskan untuk mengkaji sampai itu karena pada masa itu Semania ini sedang lagi lemah-lemahnya, belum kuat. Kalau pada masa pemimpinnya siapa nih, Mehmet itu masih kuat. Jadi memutuskan untuk bekerja sama Jerman karena mulai ini melemah dan Jerman ini melihat potensinya. Usmania yang menguasai rute yang bagus perdagangan itu, makanya kalau misal bekerja sama bisa diputuskan itu rute perdagangannya. Kalau masa pemimpinnya itu masih kuat-kuatnya sih, jadi tidak bekerja sama sih. Ya justru saling melihat ini potensi masing-masing, mencari keuntungan kalau misal mau jadi kerja sama sekedar kontaknya gitu. Begini, kalau bukan kalau memang disebut lagi kuat-kuatnya sebenarnya pada saat Usmani lemah-lemahnya itu perlu diketahui dengan Indonesia itu datang dua kali diplomasi terhadap Usmani, yang dimana yang pertama itu diusir secara mentah-mentah, yang dimana Sultan Abdul Halim mengatakan bahwa lebih baik saya mati di sini daripada saya memberikan sebagai tanah karena ini milik orang Muslim. Walaupun tadi disebutkan bahwa lagi lemah-lemahnya, pada saat diplomasi kedua, Indonesia menjanjikan banyak sekali iming-imingan, termasuk yang tadi saya sebutkan, kapal perang, pembangunan sekolah. Walaupun tadi dikatakan lemah-lemahnya, sebenarnya pada saat bincang-bincang ini Turki Usmani pada saat agunan kedua, makanya Indonesia melakukan diplomasi yang kedua, setelah diplomasi yang kedua gagal.